amor dan dirantau dan tinggalkan kampung dan tinggalkan tapian tanpa mandi kini baru tak jajan. Sang kucu iko bana, ia hati dan mangga lombang, batamu adik dan tagama, batahun ungkai kasih sayang, nanmu hati, tak tuntun juga ke adik surat. Galopang hapuikan jajak di tapian hati. Oh, hujanan turun padamkan nyalo di badan diri. Santano ko gamang jantung jo hati di larut malam. Denai buju jo bayang pulang Tuhan galak kok tido tangi tolong hentikan. Tuah jajak bagiah juga. Oh, riak galombang hapuikan jajak di tapian hati. Oh, hujanan turun padamkan nyalo badan diri. Santano ko gamang jantung jo hati dilarui malam desa sangsai. Biarlah denai buju jo bayang pulang. Kok tidur tangis tolong.